Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Pelajaran kita yang terakhir telah selesai daripada penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala Maliki yaumiddin, yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki hari kiamat dan juga hari naam akhirat. Hari kiamat yaitu hari yang di sana na'am barakallahu fikum yaumul jazaa' 'alal a'mal. Hari yang nanti dibalas semua amalan-amalan. Kemudian berikutnya kita akan masuk kitab penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana hadis yang sudah kita lewati barakallahu fikum mengenai bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah berkata dalam hadis qudsi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala membagi surat Al-Fatihah menjadi dua bagian. Menjadi dua bagian. Naam. Pembagian pertama untuk hamba-hambanya. Pembagian kedua untuk hak Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini, Iyyaka na'budu, naam. Mulai dari situ barakallahu fikum sampai ke atas alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'bud, ini adalah apa? Adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham dia? Yang berikutnya, wa iyyaka nasta'in, na'am. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini apa? Untuk hamba. Permintaan hamba. Na'am. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di yang sebagaimana tercantum dalam hadis qudsi tersebut, di akhirnya Allah Taala mengatakan wali abdi mas'al, dan untuk hamba apa yang dia minta. Nah, barakallahu fikum. Naam. Seperti itu. Kita lihat sekarang dalam penafsiran sini. Naam barakallahu fikum, qala al muallif waffaqahumullah, Inna nakhussuka wahdaka bil ibadah. Ini penafsiran daripada firman Allah Subhanahu wa taala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Ini barakallahu fikum, di sini ada kaidah yang penting yang sering kita dengarkan barakallahu fikum, taqdimu ma haquhu ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan itu memberikan faedah pembatasan. Semula kalau dalam ilmu bahasa Arab barakallahu fikum, Iyyaka na'budu ini aslinya na'buduka. Ewa. Dalam artian bagaimana susunannya seperti itu. Fi'il, fa'il, kemudian maf'ul bih. Paham ya? Pekerjaan, kemudian pelakunya, kemudian yang dikenai pekerjaan. Itu aslinya seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Namun di sini didahulukan maf'ulnya. Perhatikan, Iyyaka na'bud. Nah, aslinya na'buduka. Tapi ucapan na'buduka, kami menyembahmu, ini belum membatasi. Kami menyembahmu bisa jadi menyembah yang lainnya. Tapi ketika didahulukan Iyyaka na'bud, hanya kepadamu lah kami menyembah, berarti tidak apa? Tidak menyembah yang lainnya. Nah. Paham ya? Berarti kita tidak menyembah yang lainnya. Maknanya apa maknanya? Maknanya annana la na'bud illa iyyak. Bahwasanya kami tidak menyembah kecuali hanya kepadamu. Kecuali hanya kepadamu. Sehingga kaidahnya apa? At-taqdimu taqdimu ma haquhu ta'khir yufidul hasr. Taqdimu ma haquhu at-ta'khir yufidul hasr. Naam, mendahulukan perkara atau sesuatu yang seharusnya diakhirkan itu memberikan faedah pembatasan. Aslinya apa? Na'buduka, kami menyembahmu. Tapi ucapan kami menyembahmu ini tidak menutup kemungkinan menyembah yang lainnya. Berarti ada makna pengkhususan enggak? Yang ini tidak ada, karena menyembahmu bisa jadi menyembah yang lainnya. Tapi kalau dibalik, Iyyaka na'bud, Naam, artinya apa? Hanya kepadamu lah kami menyembah. Berarti menyembah yang lainnya enggak? Enggak. Memberikan faedah hasr, pembatasan. Paham itu insyaAllah ya? Seperti bismillahirrahmanirrahim. Orang mau baca sebuah kitab, bismillahirrahmanirrahim. Orang mau makan apa? Bismillah. Orang mau minum? Bismillah. Aslinya takdirnya apa? Aslinya itu. Aslinya yang namanya bismillah, jar majrur. Kalau dalam ilmu nahwu aslinya diakhirkan. Marartu bi Zaidin. Bukan bi Zaidin marartu. Aslinya gitu. Jadi bismillah takdirnya apa nanti? Takdirnya aslinya, aslinya asyrabu bismillah. Aslinya ini ya. Kemudian aqra'u bismillah. Tapi kenapa bismillah ini didahulukan? Bismillah baru makan kita, ya kan? Bismillah baru minum kita. Kita minum dulu baru baca basmalah, atau makan dulu baru baca basmalah, atau baca basmalah dulu baru minum? Baca basmalah dulu. Karena maknanya apa maknanya? Mendahulukan yang seharusnya diakhirkan, memberikan faedah pembatasan. Memberikan faedah pembatasan. Maknanya berarti apa? Annana la na'kul wa la nashrab illa bi bismillah. Kami tidak makan dan kami tidak minum kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Pembatasan enggak? Pembatasan, pengkhususan bahwasanya kami tidak makan dan minum kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Paham soalnya itu ya? Sehingga takdirnya apa? Na'am bismillahi aqra, bismillahi aktub, bismillahi aqul, bismillahi asyrab misalkan. Paham soalnya ya? Na'am barakallahu fiik. Seperti itu. Ini juga gitu. Iyyaka na'budu maknanya hanya kepadamu lah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu lah kami meminta. Dan ini termasuk apa konsekuensi? Nah, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah mengajarkan apa? Beberapa kalimat, di antaranya adalah apa? Ucapan Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, "Ihfadillah yahfadka." Ihfadillah tajidhu tijahat. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Syahidnya mana syahidnya? Idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian apa di antaranya? Hadis Abi Hurairah. Naam rawahu Muslim. Rasulullah mengatakan ihris 'ala man yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Bersemangatlah engkau terhadap perkara-perkara yang bisa memberikan manfaat terhadap dirimu dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala wala ta'jiz dan jangan putus asa. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi minta pertolongan banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana timbul pertanyaan, apakah boleh kita minta pertolongan pada makhluk atau tidak boleh secara mutlak? Enggak boleh sama sekali? Atau minta pertolongan pada makhluk itu ada rinciannya atau bagaimana? Ada rinciannya. Rinciannya apa? Rinciannya apa? Rinciannya apa? Yang pertama dia hadir, ayyakuna hadiran. Yang kedua ayyakuna qadiran, kedua mampu. Yang ketiga ayyakuna hayyan, yang ketiga adalah hidup. Paham ya? Tiga syarat ini apabila terpenuhi, maka boleh kita minta tolong. Misalkan ya, Pak tolong angkatkan batu itu. Dia mampu, hidup, dan hadir. Silakan, enggak masalah. Minta pertolongan. Tapi kalau dia mati, mayit, dikubur, jangan. Paham ya? Atau dia hidup tapi tidak mampu, ya jangan juga. Misalkan dia hidup, di hadapan kita, hadir, hidup, tapi tidak mampu. Misalkan dia lumpuh. Kita minta tolong dia, Pak tolong bantu angkatan batu ini. Kita teriak-teriak berkali-kali, enggak akan mampu dia. Termasuk perkara yang sia-sia seperti itu. Paham itu ya? Nah, tidak sampai tingkatan kesyirikan, tapi justru apa? Justru perkara yang sia-sia. Tapi kalau dia niatnya pengagungan, orang sudah tahu itu nam lumpuh kok malah dimintai. Nah, akhirnya timbul pengagungan, itu hati-hati. Kesyirikan bisa masuk di situ. Paham itu ya? Jadi boleh kita na'am barakallahu fikum meminta kepada sesama manusia dengan catatan tiga syarat tadi. Ayyakuna hadiran, ayyakuna hayyan, ayyakuna qadiran. Syaratnya berapa? Tiga. Hidup, mampu, hadir. Paham ya? Makna hadir sini atau apa? Atau memiliki hukum hadir. Dalam artian bagaimana? Orangnya tidak harus di hadapannya. Misalkan kita punya saudara di Aceh misalkan, atau di Kalimantan, atau di Sulawesi. Nah, misalkan kita di Jawa. Mas tolong dikirimkan uang yang kemarin itu misalkan. Naam, atau tolong naam uang hasil panen kelapa sawit dikirim ke Jawa misalkan. Kan minta tolong ini. Nah, dia hadirnya di sana. Ini memiliki hukum hadir dia. Karena dia bisa apa? Mampu hidup, kemudian dia bisa menjawab mungkin melalui via telepon dan semisalnya. Paham itu ya? Ewa, seperti itu boleh. Naam, tidak harus hadir di hadapannya, ini enggak harus, cuman ini memiliki hukum hadir gitu loh. Karena mampu untuk mengirimkan. Mohon salah ya. Na'am barakallahu fikum. Ewa, berikutnya kita lihat di sini tafsirannya, inna nakhussuka wahdaka bil ibadah, sesungguhnya kami mengkhususkan engkau semata bil ibadah, dengan peribadatan. Wa nasta'inu bika wahdak, dan kami meminta pertolongan kepadamu semata, fi jami'i umurina, nah pada seluruh perkara-perkara kami. Wahdak, nah maksudnya wahdak ini adalah sendirian, dalam artian na'am barakallahu fi, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Munfaridan, wahdak ini maknanya munfaridan. Na'am barakallahu fikum. Kemudian fal amru kulluhu biyadik, maka perkara seluruhnya berada di tanganmu. La yamliku minhu ahadun mithqala dzarrah, tidak ada seorang pun yang memiliki na'am dari perkara tersebut walaupun sekecil biji sawi atau sekecil biji gandum. Na'am barakallahu fikum, tidak ada yang memiliki. Karena semuanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Na'am, seperti itu. Naam, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, maha agung. Naam, Allah Subhanahu wa taala yang semua kepemilikan berada di tangannya. Tabarakalladzi biyadihil mulku, maha agung zat yang berada di tangannya seluruh kekuasaan, seluruh kepemilikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia adalah zat yang maha apa? Mampu terhadap segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala. Naam. Berikutnya kata beliau di sini, barakallahu fikum, atau kata muallif di sini, na'am, wa fi hadhil ayah dalilun ala annal 'abda la yaduzu lahu an yasrifa syai'an min anwa'il ibadati kad-du'a wal istighatsati wadh-dhabhi wat-tawafi illa lillahi wahdah. Perhatikan di sini, wa fi hadhil ayah, dan di dalam ayat ini ada pendalilan bahwasannya seorang hamba, annal abda, bahwasannya seorang hamba, la yajuzu lahu, tidak diperbolehkan baginya, an yasrifa syai'an, untuk memalingkan sedikit pun atau satu pun min anwa'il ibadah, dari jenis-jenis ibadah kedua, seperti berdoa, wal istighatsah, meminta agar dientaskan kegentingan atau kesusahan, wa dzabhi, atas sembelihan, wa tawaf, dan juga tawaf, illa lillahi wahdah, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Enggak boleh diperuntukkan untuk yang lainnya. Paham itu ya? Seperti doa. Doa itu ibadah atau bukan? Jelas. Ad-du'a huwal ibadah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadisnya Nu'man bin Bashir, ani Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, rawahu Tirmidzi. Di sana ada hadis yang dhaif. Lafadznya hampir mirip, tapi apa? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itulah inti daripada ibadah. Atau doa itu adalah apa? Adalah pondasi daripada ibadah. Nah, tapi apa? Itu lemah. Itu hadisnya Anas bin Malik riwayat Tirmidzi. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Yang sahih hadisnya siapa? Hadisnya Na'am barakallahu fikum An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma riwayat Tirmidzi. Ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sehingga setelah kita mengetahui doa itu adalah ibadah, kita tidak boleh menyerahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian semuanya kepadaku. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Innal ladzina tad'una min dunillahi, na'am barakallahu fikum, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong di dalam beribadah kepadaku, maksudnya apa? Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini dianggap sombong seperti ini. Kenapa? Karena seharusnya berdoa hanya kepada Allah taala, tapi orang ini malah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa ancamannya? Balasannya, saya dahulu nedahan nama dahirin. Nah, sungguh dia akan masuk atau mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan dakhirin ay dalili rendah dan hina. Paham itu ya? Hati-hati balasannya. Kalau berdoa langsung kepada Allah Ta'ala, idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semua perkara. Enggak perlu malu-malu kepada untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Telah menjamin apalagi sepertiga malam terakhir di antaranya. Nah, yang zinu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa sulusul lail al-akhir. Naam, kulla yaumin atau kulla lailatin. Naam ya. Naam, setiap malam Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke naam barakallahu fiikum ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Paham ya? Naam, yang zinu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa sulusul al-akhir ila sama'id dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia seperti ke malam terakhir. Naam, kullu lailah, setiap malamnya. Mengatakan apa? Naam, faqala, Allah Ta'ala menyatakan, man yad'uni fa astajibalah, wa man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfiralah. Apa itu ya? Naam, barang siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Dan barang siapa yang minta kepadaku, aku beri. Dan barang siapa yang berdoa kepadaku, atau barang siapa yang minta ampun kepadaku, aku ampuni. Paham itu ya? Itu janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak jauh ya. Dalam artian Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas langit yang ketujuh, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan hambanya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Nah, fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun udzibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Ya. Maka apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah diriku itu dekat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mengabulkan semua doanya. Naam, semua doanya orang yang berdoa. Apabila doa, apabila berdoa kepadaku. Ujibu da'wata da'i idadan. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa. Fal yastajibu li wal yu'minu bi, hendaknya mereka memenuhi panggilanku dan hendaknya mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsudun, semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan bimbingan. Paham itu ya? Nah, itu dalil yang menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua peribadatan, bukan hanya doa saja ya, kesembelihan, nazar dan semisalnya, semuanya tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa itu umum sifatnya, dalam artian banyak sekali jenisnya. Paham ya? Naam. Barakallahu fikum. Dan ibadah itu juga jenisnya banyak sekali. Naam, ibadah itu jenisnya banyak sekali. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala telah memberikan definisi yang sangat bagus masalah ibadah. Naam, definisi ibadah. Barakallahu fikum. Naam, sebagaimana yang dinukilkan dalam Majmu' Fatawa. Apa itu definisinya? Ibadah. Nahyil ibadah. Ingat enggak? Definisi ibadah. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Itu dihafal itu. Pengertian ibadah. Karena menghafal definisi itu berarti kita menghafal semua ibadah. Karena kita akan tahu ibadah itu apa sih? Ibadah itu apa? Terkadang di dalam Al-Quran atau As-Sunnah tidak dinaskan, tidak ditetapkan itu ibadah. Seperti sholat, sholat, zakat, itu enggak ada lafaz as-sholatu ibadatun. Ada? Enggak ada. Sholat itu adalah ibadah, enggak ada lafaz seperti itu. Az-zakatu ibadatun, enggak ada juga. Zakat itu adalah ibadah, lafaz seperti itu enggak ada. Akhirnya orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya mengatakan, siapa yang bilang sholat itu ibadah? Ya, sholat itu ibadah. Tahu dari mana? Padahal dalam Al-Quran enggak ada. Dalam hadis juga enggak ada sholat itu ibadah. Lafaz kayak gitu ya. Nah, yang ada doa wal ibadah. Yang ada adalah doa itu adalah ibadah. Yang lainnya mana? Kita katakan apa? Dengan pengertian yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kita akan bisa menjawab mereka. Apa tadi? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Artinya apa? Sebuah nama yang mencakup, sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhoi. Paham ya? Baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Paham tidak ya? Jadi semuanya. Sekarang sholat dipuji enggak? Dipuji. Allah Ta'ala cintai enggak? Allah Ta'ala cintai. Diridhoi enggak? Diridhoi berarti ibadah. Zakat dicintai, diperintahkan bahkan. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Sehingga apa? Sehingga na'am, dengan itu kita akan tahu semua perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian barakallahu fikum dicintai dan juga barakallahu fikum diridhoi, maka itu adalah ibadah. Salat, zakat, puasa, ibadah. Paham ya? Sehingga terkadang jangan sampai kita keliru dalam memahami, dalam artian kita mencari nas yang pokoknya kalau enggak ada lafaz as-shalatu ibadatun aku enggak mau salat. Kenapa? Soalnya salat itu bukan ibadah. Kenapa kita mencari yang ibadah, yang kalau doa kan ada. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Itu nas terang-terangan langsung kan. Tapi lafaz as-shalatu hiyal ibadah ada? Enggak ada. Salat itu adalah ibadah. Enggak ada. Taunya dari mana kalau itu adalah ibadah? Diperintahkan di antaranya. Banyak di antaranya diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya barakallahu fikum, sehingga apa? Dengan perintah tersebut kita ketahui bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang Allah Ta'ala cintai dan ridhoi. Setiap perkara, setiap perbuatan yang Allah Ta'ala cintai dan ridhoi adalah ibadah. Kami salah ya? Nah, barakallahu fikum ya Allah. Nah, itu sekedar pelingan faedah saja biar nanti paham. Nah, berikutnya kita lanjutkan di sini. Wa fiha syifaul qulub. Di dalam na'am barakallahu fikum, dalam ayat ini juga terkandung obat na'am hati. Min da'i ta'alluq birillah. Perhatikan. Di dalam ayat ini juga ada obat untuk hati, obat penawar hati atau penawar penyakit yang ada pada hati tersebut. Penyakit apa? Min da'i ta'alluq birillah. Dari penyakit ketergantungan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyakit, kalau orang sudah punya penyakit ta'aluk seperti ini, ta'aluk bighairillah, menggantungkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala susah. Paham ya? Dalam semua perkara kita usahakan gantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan digantungkan rezeki kita kepada apa? Yayasan dan semisalnya, atau proposal dan semisalnya, jangan. Kita sandarkan rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pas tidak ada misalkan harus mencari. Barakallahu fikum. Karena apa? Karena rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami sudah membagi-bagi untuk mereka kehidupan mereka di dunia ini. Ini untuk si fulan, ini untuk si alan, ini untuk si fulanah misalkan, semuanya sudah diatur. Jadi tidak perlu lagi ribet atau susah lagi. Paham? Gantungkan diri kita, nah, ketergantungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebutan sini apa? Di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in ini ya. Nah, ada obat apa? Ada obat untuk hati dari penyakit ta'alluq, penyakit ketergantungan diri bighairillah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Jadi kasihan para dai yang mereka berdakwah di bawah naungan yayasan. Kenapa? Karena seakan-akan mereka menyandarkan rezeki itu di bawah yayasan tersebut. Nanti kalau misalkan dia mau berbicara perkara yang benar, takut. Karena ada di sana kepala yayasan. Nah, diam kamu. Nanti kalau kamu tidak diam, nanti bulan ini gak didapat. Atau bulan ini gak dapat gaji misalkan. Jadi seakan-akan menggantungkan rezekinya kepada yayasan tersebut. Takut akhirnya. Tidak berbicara dengan benar. Nah, itu hati-hati sekali. Paham ya? Dan ini banyak kita jumpai seperti itu. Hatinya sudah ta'aluk, seakan-akan rezeki itu di bawah yayasan itu. Sehingga untuk meninggalkan yayasan berat, kata mereka ya. Na'am barakallahu fikum wa alhamdulillah. Kalau kita alhamdulillah ya, tidak ada yayasan atau tanpa di bawah naungan yayasan, tapi berdakwah dengan berjalan lancar. Karena kita mau berbicara suka kita, ya, yang itu adalah unsur kebenaran atau al-haq, itu kita santai. Enggak ada yang ngatur sama kita. Nah, barakallahu fikum, dalam artian dari kalangan manusia enggak ada yang ngatur. Ewa. Na'am barakallahu fikum. Berikutnya, sekedar cuplikan tadi ya. Berikutnya, wa min amradir riya, dan juga obat obat untuk apa? Penyakit-penyakit riya. Naam. Kemudian wal ujbi, dan penyakit ujub. Apa ujub itu? Sombong, angkuh, tungkak. Wal kibriya, sombong juga. Naam. Paham itu ya? Kibriya, ujub itu hampir mirip. Kesombongan, keangkuhan, tungkak. Nah, seperti itu juga. Naam barakallahu fikum. Obatnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ternyata kita walaupun sekuat apapun masih minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak layak kalau kita ini sombong. Paham ya? Dan tidak layak kalau kita ini congkak, sombong. Paham ya? Kenapa? Karena kita walaupun sekuat apapun, sehebat apapun masih apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang memiliki penyakit riya. Riya itu apa? An ya'mala rajulu 'amalan yabtaghi bidzalika Naam wajhan nas, atau dalam pengertian yang lain, an ya'mal rajulu amalan yuridu bidzalika an yanzura ilaihin nas. Paham ya? Seseorang beramal dengan sebuah amalan, dia menginginkan dengan amalan tersebut agar dilihat oleh manusia. Itu riya. Paham ya? Itu riya. Kalau orang memiliki penyakit riya, hancur amalan. Amalan yang terkena riya tersebut. Karena riya adalah syirik apa? Syirik aswar. Syirik kecil. Naam. Sehingga Rasulullah mengatakan, akhwafu ma'akhofu alaikumu syirkul aswar, fasu'il anhu faqala riya. Naam. Yang paling aku khawatirkan, dan paling aku takutkan, naam, yang menimpa pada kalian adalah syirik aswar diantaranya. Nah, kemudian ditanya apa syirik aswar? Faqala ar-riya. Riya. An ya'mal rajulu amalan yuridu bidzalika min ajli an yanzura ilaihin nas. Paham tidak ya? Seorang beramal dengan sebuah amalan, dia menginginkan dengan amalan tersebut agar dilihat oleh manusia. Hati-hati. Belajar, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, mendakwahkan ilmu, usahakan lillahi jalla wa ala, karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi ini kan memurnikan keikhlasan ya kan? Iyyaka na'bud, memurnikan ini. Hanya kepadamulah kami menyembah. Murni berarti kan? Naam. Kemudian wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Berarti kita mengikhlaskan. Nah, ikhlas ini obat apa? Riya. Ikhlas obat apa? Obat untuk riya. Penyakit riya diobati dengan ikhlas ini. Nah, barakallahu fikum, hati-hati ya. Kemudian penyakit al-ujub wal kibriya, hati-hati. Penyakit sombong, angkuh, congkak, tidak menerima kebenaran, dinasihati malah membantah, menolak, membangkang. Kalau sudah tahu kebenaran, kita tidak pandang. Dalam artian, kalau yang menasihati orang anak kecil, atau orang baru ngaji, atau lama, ataukah orang baru, kita terima. Tetap diterima. Karena apa? Karena al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Karena kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Al-haqqu aqwa minar rijal. Nah, kebenaran itu lebih kuat daripada kaum lelaki. Dalam artian bagaimana? Dalam artian yang namanya kebenaran harus kita terima. Nah, sehingga yang namanya kibir itu bukan yang apa kemarin? Sebagaimana dalam hadis hadisnya siapa itu? Abdullah bin Mas'ud, riwayat Muslim. Para sahabat waktu itu mengira bahwasanya yang namanya kesombongan itu yang apa? Pakaiannya mungkin bagus, atau sandalnya bagus, atau orang yang berpakaian dengan pakai penampilan rapi, bagus, sandalnya juga bagus. Itu perkiraan seperti itu. Tapi Rasulullah bantah, menyebutkan dan mengarahkan bahwasanya kiber, kiber kesombongan bukan seperti itu. Nah, sehingga Rasulullah mengatakan, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin kibr. Tidak akan masuk surga secara langsung orang yang di dalam hatinya masih ada sekecil biji sawi atau biji gandum daripada kesombongan. Nah, kemudian sebagian para sahabat setelah mendengar itu mereka mengatakan, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Wahai Rasulullah, itu di sana ada seorang yang dia itu senang kalau bajunya bagus, senang kalau sandalnya bagus. Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah dan menyukai keindahan. Jadi gak masalah penampilan rapi, bersih, bagus. Paham ya? Itu gak masalah. Bukan kesombongan itu. Akhirnya Rasulullah menjelaskan apa? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ini kibr. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kibr, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hati-hati, jangan suka meremehkan. Tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Matawadhu ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang itu tawadhu, merendahkan diri kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah taala akan angkat derajatnya. Nah, bukan malah hina, tapi malah diangkat derajatnya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jangan merasa sombong ya. Nah, karena sudah ngajar atau sudah menjadi ustaz misalkan, atau sudah lama belajarnya akhirnya sombong. Wah, kalian itu baru kemarin. Kalian belajar baru 2 bulan, 3 bulan, kami sudah 10 tahun. Misalkan. Itu keliru. Paham ya? Nah, kesombongan itu tidak bagus. Akibatnya apa tadi? Penghalang untuk masuk surga secara langsung. Nah, paham itu ya? Hati-hati. Nah. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, barakallahu fikum. Setelah kita selesai menafsirkan atau kita membaca tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berikutnya ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami na'am kepada jalanmu yang lurus. Sekarang ada pertanyaan, apakah kita sekarang ini tidak berada di jalan yang lurus? Sekarang ini kita berada di jalan yang lurus enggak sekarang? Yakin antum? Antum yakin enggak sekarang ini berada di atas jalan yang lurus? Yakin enggak? Yakin atau masih ragu? Yakin. Yakin, harus yakin. Tapi kenapa kok setiap hari baca ini terus? Ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim. Dikokohkan toh? Sampai? Awas, sampai akhir hayat. Maksudnya adalah apa? Nah, barakallahu fikum, permintaan di sini bukan maknanya karena kita tidak di atas apa? Jalan yang lurus. Alhamdulillah kita sudah berada di atas jalan yang lurus, di atas agama Islam, di atas as-sunnah, na'am barakallahu fikum, di atas Al-Quran as-sunnah. Tapi kenapa kita senantiasa meminta terus-menerus, ihdinas siratal